وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقال المصنف الشارح حفظه الله تعالى: والقاعدة الثانية والفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة، أن من نطق بكلمة الكفر عن جهل وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكفر بذلك لكن بهذين الشرطين. نعم، لكن بهذين الشرطين. طيب، نعم، يتفضل. بهذين الشرطين لا جزم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشريف رحمه الله تعالى: الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ولم يتعمد. ولم يتعمد. ولم يتعمد. الشرط الثاني أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء إذا تبين له أنه كفر. وهذا لا يغفره الكلام الذي قاله، وهذا جواب عن شبهتهم التي سبقت، وهي أنهم يقولون إن أبناء إسرائيل إن بني إسرائيل لم يكفروا، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذا الكلام. نقول لهم إنهم لم يكفروا لأنهم قالوها عن جهل ونبهوا وتركوها وتابوا إلى الله عز وجل. أما أنتم فنبهون بالليل والنهار وتسرون على دعاء القبور والصالحين ولا تسبون أسماءكم لما يقال لكم تكبرا وعنابا. والفائدة الثالثة تفيد هذه القصة أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه كما غلظ موسى عليه السلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين قالوا هذه المقالة من باب السجر وتحذير اجتناب ذلك والحذر منه من باب الزجر والتحذير لاجتناب ذلك والحذر. نعم، حذر. قال المصنف رحمه الله تعالى: jadi orang yang baru melakukan kekufuran, dia diperingati, dia bertobat, baru mengucapkan ucapan kekufuran, maka dia tidak dikafirkan, namun dengan syarat. Syarat yang pertama, ayakuna qala hadzal kalama an jahlin wa lam yata'ammad. Yang pertama, dia mengucapkan ini karena ketidaktahuan dan dia tidak sengaja. Ini syarat yang pertama. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayatuba min sa'atihi wa yatruka hadza syai'a idza tabayyana lahu annahu kufrun. Yang kedua, dia langsung bertobat min sa'atihi, di saat itu juga. Wa yatruka hadza syai'a, dan dia meninggalkan ucapan kufur tadi, idza tabayyana lahu annahu kufrun, jika telah nampak jelas bagi dia bahwasanya itu adalah kekufuran. Sebagian sahabat yang menyatakan kepada Nabi, ija'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat, inilah sahabat yang belum mengetahui hakikat Islam karena mereka baru masuk Islam. Ketika peristiwa Fathul Mekah, maka Nabi SAW hendak menyerang Hunain. Maka di tengah perjalanan mereka melewati Dhatu Anwat, pohon yang dijadikan tempat nalap berkah bagi suatu kaum musyrikin, yang mereka menggantung senjata-senjata mereka di pohon tersebut supaya sakti, mandraguna. Nah, sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka ikut-ikutan. Ya, mereka ikut-ikutan berbicara kepada Nabi SAW ingin dibuatkan juga. Ini kekufuran ya? Kekufuran. Ini anjahlin, karena ketidaktahuan. Ya, dan tidak sengaja. Yang kedua syaratnya, dia bertobat saat itu juga ketika dikasih tahu. Dan langsung meninggalkan. Paham gak sih? Taibar kalau pikir. Oleh karena itulah, ya, para ulama menyatakan bahwasanya orang yang bodoh, yang tidak tahu yang diberikan uzur, ialah orang yang tidak mengetahui, ya, tentang ucapan dia itu adalah tidak boleh, halal, syirik. Kemudian dia diberikan peringatan, diberikan peringatan, dan dia langsung bertobat saat itu juga. Ya, maka inilah yang yu'adharu bijalhi. Ini orang yang diberi uzur. Paham sini ya? Dia orang yang diberi uzur. Adapun orang yang mengatakan ngeyel, ngebantah, sudah dia tidak tahu, kemudian dikasih tahu ngebantah, malah balik nuduh Wahabi kepada orang yang memperingatkan gitu. Maka yang seperti ini la yu'dzaru bil jahil. Ya. Nah, ini tidak diberikan uzur kejahilan. Paham enggak sih? Jadi uzur kejahilan itu memang ada. Tapi tidak serampangan diberikan kepada orang-orang semuanya. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan di akhir pembahasan akwal Syekh bin Bas fil uzur bil jahal, Syekh Fauzan membuat mukaddimah dan Syekh Fauzan membuat ringkasan, penutup. Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahwasanya uzur bil jahal diberikan pada kasus yang khafi samar, kepada permasalahan syirik yang dilakukan oleh orang yang tinggal dari negeri yang jauh dari negeri Islam, tidak ada sarana informasi akses dakwah ke tempat dia, ya? Atau yang baru masuk Islam, kurang lebih seperti itu. Nah, ini diberikan uzur bil jahal. Taib, namun tidak serta-merta. Yang sekarang beredar serampangan diberikan uzur bil jahal. Ya, nanti naik lagi ada syubhat. Nanti naik lagi yang berhak mengkafirkan hanya ulama. Nah, ini rusak agama ini. Ya. Nanti semuanya enggak ada yang kafir. Enggak ada yang kafir semuanya. Mau si muafik nginang-nginang Nabi lebih dari apa yang diucapkan sekarang? Lebih dari itu? Kita enggak bisa ponis dia kafir. Ya, enggak bisa. Enggak bisa, kenapa? Ada muamaniknya, syubhatnya. Ya. Syubhatnya. Ya itu karena syubhat. Ya. Oh, ikumatul hujah. Ikumatul hujah itu apa? Ya. Ikumatul hujah. Nanti ada bahasan ketika saya menyatakan mereka enggak paham. Ikumatul hujah itu bukan maknanya mereka memahami hujah. Ya. Ikumatul hujah. Nanti ada bahasannya insyaallah. Ya, oleh karena itu di penutup Nawakidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan semua pembatal ini sama. Apakah dalam keadaan dipaksa, apakah dalam keadaan bodoh, apakah dalam keadaan serius, bercanda, kecuali hanya dipaksa. Ini sama dengan madhab Syafi'iyah. Ya, madhab Syafi'iyah. Nah ini, jadi antum tidak perlu khawatir bermadhab dengan madhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena punya salafnya. Ya, dan ini bukan madhab yang bid'ah, itu madhab Syafi'iyah. Tapi barakallahu fikum. Nah, kemudian ya, kata Syekh, fahada la yaduru al-kalamu alladhi qalahu hada, maka hal ini tidaklah bermudarat ucapan seperti ini alladhi qalahu, yang diucapkan Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat kekufuran, diberikan peringatan dan dia langsung bertobat saat itu karena dia tidak tahu, tidak sengaja, maka ini enggak mengapa. Ya. Dia cukup bertobat saat itu. Wa hadza jawabun an syubhatihim. Dan ini adalah jawaban bagi syubhat mereka kalangan musyrikun allati sabaqat wa hiya annahum yaqulun, yang telah berlalu syubhatnya, yang mereka menyatakan inna bani Israil lam yaqru wa ashabu Muhammadin lam yaqru bi hadhil kalimah. Sesungguhnya bani Israil, sahabat Nabi, ya, bani Israil yang minta kepada Musa ij'alana alihah kama lahum alihah, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala, ataupun sahabat Nabi yang menyatakan ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat, ya, mereka tidak kafir dengan kalimat kekufuran ini, kata musyrikun. Ya. Jadi mereka menginginkan dengan membawakan syubhat ini untuk melegalkan kekufuran yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan. Wa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, innahum lam yakfuru li'annahum qaluha an jahlin. Mereka enggak kufur karena mereka mengucapkannya karena ketidaktahuan. Tayib, wa nubbihu, mereka diberikan peringatan. Wa tarakuha, mereka langsung meninggalkannya. Wa tabu ila Allah azza wajalla, dan mereka bertobat pada Allah azza wajalla. Ya, seandainya para sahabat yang waktu itu diberikan peringatan tetap ngeyel, ya, maka langsung dikafir. Atau ya, Bani Israel yang tetap ngeyel dikafir. Ya, tapi kan mereka berhenti. Mereka berhenti, kemudian mereka bertobat kepada Allah. Maka mereka tidak dikafirkan. Ini kaidah yang penting. Amma antum, amadapun kalian wahai musyrikun, ya, fatunabbahuna bilaili wan nahar, kalian telah diberikan peringatan siang malam, tusiruna ala du'ail kubur wassalihin, namun kalian malah terus-terusan berdoa kepada kuburan orang-orang saleh yang telah wafat. Wala tusbuna asma'akum, kalian tidak mau yang memperdengarkan pendengaran kalian, ya, ya, lamma yuqalu lakum, ketika dikatakan kepada kalian bahwasanya itu syirik, itu enggak boleh, kalian tetap aja takabburan wa inadan, ini karena kalian ya sombong dan menentang. Al-fa'idatu tsalitsah, faedah yang terakhir dari kisah itu. Tubidu hadhihi al-qisatu, faedah ini memberikan faedah, kisah ini memberikan faedah, anna man lam yakfur bi kalimatil kufri, bahwasanya orang yang tidak kufur karena sebuah ucapan kekufuran, idza qalaha jahlan, jika dia mengucapkannya karena ketidaktahuan, fa innahu la yatasahalu ma'ahu, maka ya, seorang yang memberikan peringatan pun dia tidak boleh bergampang-gampang. Enggak bisa dia katakan jangan, jangan lakuin itu syirik, enggak boleh. Enggak bisa. Bal yughalladu alaih. Bahkan dia apa namanya? Diingkari dengan keras. Kama ghallada Musa alaihi salam ala qaumih, sebagaimana Musa alaihi salam mengingkari keras kaumnya dengan mengatakan ya innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang-orang bodoh, ya. Tayyib. Wa kama ghallada Muhammadun ala ashabihi, ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras para sahabatnya, Nabi mengatakan Allahu akbar, kata Nabi. Ya, Nabi mengingkari dengan keras alladzina qalu hadhil maqalata, kepada para sebagian sahabat yang mengucapkan kalimat ini, mimba bizajri wa tahdir. Ya, ini dalam rangka bab mencegah, mentahdir, lijtina bidzalika wal hadari minhu. Ya, untuk menjauhi perbuatan tersebut dan mewaspadainya. Ya, kita ke matan. Nah, padahal dibaca di matan di sini. Ya, Marwanto. Nah, ini yaqulun. Ini kita belajar ya di Nahu. Di Syarah Ibnu Aqil dijelaskan juga. Kasrah atau fathah setelah qala yaqulu itu adalah kasrah. Jadi yaqulun inna, jangan anna. Nah, ini dicatakan anna, enggak peduli kita. Kita pakai kaidah aja. Pakai kaidah. Enggak ada pendapat yang menyatakan setelah qala yaqulu anna, enggak ada. Enggak ada. Ya, kul inna salati, enggak ada anna salati. Qala yaqulu kul yaitu kasrah, bukan fathah. Paham enggak di sini? Di sini fathah, kau enggak usah peduli. Ya. Enggak ada ceritanya apa yang dicetak penerbit jadi kalah kaedah, enggak. Ya, inna. Tafadhal. An uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Nah, terus di matan masih. Hadisu ukhra tidak. Hadisu ukhra fi kafi amman qalaha. Wa muradu ulai al-jahalati anna man qalaha la yaqulu wa la yuqtalu wa la fa'ala ma fa'ala. Wa qalu ulai al-musyrikina al-juhali ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yahuda wa sababum wa hum yaquluna la ilaha illallah wa anna ashaba nabihi sallallahu alaihi wasallam qatalu bani hanifata wa hum yasjuduna alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa yusalluna wa yad'una al-islam fa kadzalika alladhina sarrafahum aliyun aliyu ibn abi talibin wa haula'i al-jahalatu muqirruna anna man ankara al-ba'tha kafara kufira wa qutila wa law qala la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min ahkamil islami kufira wa qutila walau qala la ilaha illallah fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an min al-furu'i wa tanfu wa tanfa'uhu idza jahada tauhidan. Ah, idza jahada, jangan jahada. Idza jahada. Masih tasdid lagi. Idza jahada. Idza jahada. Lalu jadi jahat. Jadi wazan fa'al. Jahada. Idza jahada. Idza jahada. Jahada. Nah, kayak dulu Pak Ade ya. Pak Ade apa? Zai. Terus, ayo. Idza jahada. Idza jahada. Jahada, ya Allah. Pelan-pelan jadi. Balakin ada Allahi ma'fahimu maknal ahadisi. Fa'amma hadisu usamata fa'innahu qatala rajulan. Idja'a al-islam bisababin annahu bisababi annahu dhanna bisababin bisa babi annahu, jangan pakai tajwid, bisa babi annahu mudhof, nanti annahu itunya mudhof penilai. Ha, bisa babi annahu dhanna annahu ma idda'ahu madda'ahu illa khaufan ala dahihi wa malihi wa rajulu idza athara al-islam wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika wa anzala Allahu fi dhalika ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ay fatasabbatu fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu Watasabbutu. Fa'in tabayyana minhu ba'da dhalika ma yukhalifu yukhaliful islama utila liqawlihi fatabayyanu walau kana la yuqtalu idha qalaha lam yakun litasabuti makna wa kadhalika al-hadithu al-akharu wa amsaluhu maknahu ma dhakarnahu anna man adhara al-islama wa tawfila wajab al-kafu anhu illa in tabayyana minhu ma yunakidu dhalika wa dalilu ala hadha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala aqsalatahu ba'dama qala la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah huwa alladhi qala fil qawaiti aynama laqitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum la aqtalanahum bulan tahu bulan tahun berapa bulan tahun bulan alim maka kau ingin mana kalau nasi ibadat dan watahbila kata inna sahabat yuhakirun yuhakiruna al-fusahum indahum wa hum ta'allamu ilma minas sahabati falam tanfa'hum la ilaha illallah wala kasratu kasratu ibadati wala adda'u al-islami lama duhara wala addi'a'u addi'a'u al-islami lama duhara lama duhara lama duhara minhum mukhalafatu as-syari'ati kadarika ma dhakarnahu min kitali al-dhakar ma dhakarnahu min kitali min kitali al-yahudi wa kitali al-sohabati bani hanifata wa kadarika aroda sallallahu alaihi wa sallam an yagzuwa bani mustalik mustaliki mustaliki lama akbarahu rajulun anahu mana mana umum bersadada hatta anjalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun bin naba'in bin naba'in bin naba'in yang pendek dipanjangin nama dia binabain binabain fatabayyan an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wakana wakana rajulu kaliban wakana rajulu Masyaallah. Syekh Marwanto paling banyak bacanya beliau. Tabarakallahu fikum. Dari mana Ustaz Marwanto? Berapa halaman sendiri dia? Ya. Ah. Ai, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Walahum syubhatun ukhra. Mereka punya syubhat yang lain. Ya. Nanti mereka ini dua syubhat terakhir ini. Dua syubhat terakhir dari musyrikin yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis ini bukan buat musyrikin ya. Buat seorang rojul yang berilmu, punya kitab namanya Muhammad ibn Fairuz. Ya, Muhammad ibn Fairuz. Itu bukan buat musyrikin. Nah, Muhammad ibn Fairuz inilah yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ulama musyrikin. Ulama musyrikin. Ya, jadi keliru kalau kasus syubhat ini buat musyrikin, tapi buat pembela musyrikin. Ya, jadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada yang menisbatkan kepada Islam, pada ilmu yang membela musyrikin. Apalagi zaman sekarang juga demikian. Ya, dengan kaidah-kaidah bid'ah yang mereka buat, akhirnya enggak ada yang kafir di dunia ini. Hingga Paus Paulus sekalipun. Nah, karena apa? Belum ikumatul hujjah. Belum ikumatul hujjah. Setelah ikumatul hujjah, mesti lagi syarat bid'ah, fahmul hujjah. Setelah udah paham hujjah, ditolak juga, ada mawane yang lain, syubhat. Nah, setelah syubhat udah gak ada juga, yang bakal kafirkan hanya ulama. Allah al-mustah. Akhirnya gak ada yang kafir juga di muka bumi ini. Ini ya yang dikatakan oleh para ulama ya bahwa sejelek-jelek mazhab itu adalah murji'ah, ya, kayak begini. Ya dan billah. Ya, walahum syubhatun ukhra, mereka punya syubhat yang lain. Yaqulun, mereka menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah bin Zaid. Ya. Apa yang Nabi ingkari? Qatla man qala la ilaha illallah. Ini qatla maf'ul dari angkara. Nabi mengingkari pembunuhan Usamah ya, yang terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah di perang gitu kan. Musyrikin sudah tanding duel sama Usamah, kalah, pedangnya jatuh, mau ditebas leher Usamah, dia mengucap la ilaha illallah, maka dibunuh oleh Usamah. Ada yang menyaksikan, diadukan kepada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, aqatal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya ya, setelah dia mengucap la ilaha illallah? Baik, perhatikan. Kata musyrikun tuh, yang mengucap la ilaha illallah enggak boleh dibunuh. Ha? Kata dika qauluhu, demikian pula dengan sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wal ahaditsu ukhra, dan hadis-hadis yang lain pika fiaman qalaha, untuk menahan diri dari membunuh ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini jadi syubhat. Ini syubhat besar kalangan musyrikin. Ya. Kata mereka, "Tuh kan, lihat." Nah, ini mereka enggak paham. Ya. Maka para ulama menjelaskan, sebelum kita bacakan nanti penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya la ilaha illallah ya, ucapan la ilaha illallah memiliki hak. Dan hak yang paling agung dari la ilaha illallah adalah tauhid. Sebagaimana sabda Nabi, illa bihaqqiha umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha. Kecuali dengan haknya, maka la ilaha illallah punya hak. Hak yang paling besar adalah tauhid. Baik, perhatikan. Nah, maka orang yang sudah mendatangkan hak la ilaha illallah ya, kubilat, maka diterima. Ya. Namun kalau dia menyelisihi hak la ilaha illallah yaitu bukan tauhid ya, maka ini menunjukkan akan kemunafikan orang tadi. Dia mengucapkan di lisannya. Dan dia mengatakannya hanya dalam rangka ta'awudzan, cari perlindungan. Ya. Nah, di sini yang diingkari oleh Nabi SAW adalah pembunuhan Usamah kepada musyrikin tadi qabla tasabbut. Sebelum adanya tasabbut, tabayyun. Minta penjelasan. Ya. Ya, sebelum Usamah minta perincian apa yang dilihat. Apakah orang tadi mengucapkannya karena ya seperti yang disangkakan Usamah, ta'awudzan, ingin cari perlindungannya? Atau dia mengucapkannya alal Islam al-haqiqah. Paham enggak di sini? Nabi enggak bukannya Usama yang diingkari oleh Nabi kalau udah mengucap la ilaha illallah enggak boleh dibunuh. Nah. Ya. Tidak demikian. Buktinya ya kata Nabi la yahilu damu imrin muslimin ya. Tidak halal darah seorang muslim yasyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda salas kecuali dengan tiga hal. Yaitu apa? As-sayyibuz zani. Orang yang menikah yang berzina, mengucap la ilaha illallah dibunuh juga. Nah enggak? Tapi wan nafsu bin nafsi, bunuh jiwa. Dikisas, bunuh juga. Wa tariku lidini al-mufarik al-jamaah, yang meninggalkan agamanya. Dibunuh juga. Khawarij mengucap la ilaha illallah. Mengucap enggak? Mengucap tadi sudah dibacain. Nama Syekh Marwan dibunuh juga. Paham? Orang yang ninggalin salat ya, dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali dan mazhab Imam yang empat enggak sholat dibunuh juga, dihukum mati. Ucap la ilaha illallah enggak? Ucap. Jadi di sini yang diingkari oleh ya, Rasulullah SAW terhadap Usama adalah beliau membunuh qabla tasabbut, sebelum adanya tasabbut, tabayyun. Paham di sini? Bukan maksudnya kalau udah ngucap la ilaha illallah enggak boleh dibunuh sama sekali. Enggak demikian. Itu pemahaman siapa? Pemahaman ulama enggak kayak gitu. Bisa dipahami sini? Nah. Baik. Tabayyun. Ya udah jangan dibunuh dulu, dilihat dulu. Kamu mengucapkannya karena kemunafikan atau karena hakikat yang benar hakikatnya. Gitu. Nah. Udah tabayyun aja. Ya, apakah diminta perlindungan atau diminta misalkan kamu mengingkari ya, peribadatan kamu selama ini, nah, itu kan termasuk diantaranya. Nah berikutnya jawaban yang kedua adalah ya, Nabi SAW tetap membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu di perang Khaybar Yahudi-Yahudi itu ya, mengucapkan la ilaha illallah, Nabi membunuh mereka, menawan mereka. Ya. Menawan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah tanpa adanya penerapan dari haknya dan mengamalkan dari apa yang ditunjukkan oleh kandungan la ilaha illallah, ini tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Kenapa? Karena dia menyelisih kandungannya. Ya. Banu Hanifah yang tadi disebutkan diperangi. Ya, padahal mereka mengucap la ilaha illallah. Yang dibakar Ali bin Abi Thalib dibakar, dibunuh. Kenapa? Mereka mengucap la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya, Khawarij diperangi, dibunuh. Ya, tadi sudah dibacakan hadisnya. Kata Nabi, "Ainama laqitumuhum faqtuluhum." Di manapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. "Ain adraktuhum laqaltuhum laqtulannahum." Qatla adil. Seandainya saya mendapati mereka, saya akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum Ad. Ya, padahal Khawarij mengucap la ilaha illallah. Tadi sudah disebutkan. Sahabat yuhaqqiruna anfusahum indahum. Sahabat sampai menganggap remeh amalan-amalan mereka sendiri kalau dibandingkan dengan Khawarij. Paham enggak sini? Ini dua jawaban dari syubhat ini. Sebagian orang ya berdalil dengan hadis ini untuk melegalkan semua praktek kesyirikan, enggak boleh dikafirkan, dia udah mengucap la ilaha illallah. Hanya enggak paham. Penjelasan siapa kayak begitu? Nah, kalau yang saya ucapin tadi itu penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh. Nah, di Kasyarah Kasbu Syubhat. Nanti akan dijelasin juga Syekh Shalih Fauzan. Nah, itu yang kayak orang dijadikan tameng untuk kayak kemarin yang lagi rame ini. Orang ngomong bawain pengedan Usama bin Zaid kemudian dilegalkan. Jangan dikafirkan, jangan. Dia udah mengucap la ilaha illallah. Itu penjelasan dari mana kayak begitu? Siapa ulamanya? Oh ini jelas, saya mau bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh ya, di Syarah Kasbu Syubhat di halaman 374 dan 375. Nah nanti kita akan bacakan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Jelas rujukannya. Yang kayak gitu-gitu udah tinggalin. Ya. Gak boleh ngafirin orang, lo lihat Usama bin Zaid. Yang diingkari Nabi bukan pembunuhan Usama, tapi Usama. Kenapa enggak tabayun dulu, tasabut begitu? Paham enggak sih? Bisa dimengerti? Baik. Ya, mana lagi berikutnya? Wa muradu haula'il jahalah, dan maksud keinginan mereka orang-orang bodoh tadi, anna man qalaha, bahwa yang mengucap la ilaha illallah la yakfur wa la yuqtal, enggak boleh, dia enggak kafir, dia pun tidak dibunuh, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan dari berbagai kesyirikan. Fa yuqalu li haula'il musyrikin, maka ya kita jawab, dikatakan ya, diberikan jawaban kepada mereka musyrikin al-juhal, bodoh, musyrikinnya bodoh, tidak diberi uzur. Abu Jahal itu bodoh ya, dianggap bodoh. Kalau enggak bodoh, namanya bukan Abu Jahal, Abu Syubhat. Tapi siapa yang menamakan ya, Abu bin Hisham sebagai Abu Jahal? Siapa? Rasulullah SAW. Ya, maka jadi Abu Jahal, bukan Abu Syubhat, tapi Abu Jahal, bukan Abu Syubhat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ma'lumun anna Rasulullah SAW qatal al-Yahud. Ya, telah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW ya, memerangi orang-orang Yahudi. Wasabahum, dan Rasul menawan mereka. Wahum yakulun la ilaha illallah. Rasul, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Orang Yahudi ini. Ya. Wa anna ashaban Nabi qatalu Bani Hanifah. Sahabat Nabi memerangi Banu Hanifah. Ya, Banu Hanifah ya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, mereka mengucap la ilaha illallah, mereka salat, mereka mengklaim Islam. Ya. Wa hum yashhadu an la ilaha illallah, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yusallun, mereka salat, wa yad'una al-Islam, mereka mengaku Islam. Kadzalika alladziina harraquhum Ali ibn Abi Thalib. Demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Haula'il jahalatu. Mereka ini orang-orang bodoh. Mukiruna anna man ankara ba'sa kufira wa qutila. Mereka menyatakan ini yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Yang mengingkari hari kiamat dikafirkan dan dibunuh. Namun mereka ya, gulu terhadap Ali. Sujud kepada Ali, menganggap Ali sebagai jelmaan Allah, akhirnya dikafirkan. Mengucap la ilaha illallah, dikafirkan, dibunuh, dibakar lagi. Walau qala la ilaha illallah. Ya, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah tetap dibakar. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kufira wa qutila. Dan siapapun yang mengingkari ya, menentang sedikit saja dari rukun-rukun Islam, maka dikafirkan dan dibunuh walaupun dia mengucap la ilaha illallah. Paham enggak sini ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh, "Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an min al-furu'i wa tanfa'u idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dini rusuli wa ra'suhu walakinna 'ada Allahi ma fahimu ma'na al-ahadits." Nah. Kemudian kata beliau, ya, ya. Jadi bagaimana mungkin ya, la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia jika dia mengingkari salah satu dari furu', dari cabang-cabang agama ini. Ya. Wa tanfa'uhu idza jahada tauhid. Dan bermanfaat bagi dia jika ia mengingkari tauhid. Gimana ceritanya? Yang tauhid ini adalah aslu dini rusul wa ra'suhu, pokok agama para rasul. Ya. Dan ra'suhu, dan ya, yang paling tingginya. Gimana ceritanya? Ya. Jadi bagaimana la ilaha tidak bermanfaat ucapan la ilaha Muhammad Rasulullah jika dia mengingkari satu furu' dari furu', dari cabang-cabang keislaman. Dia mengingkari permasalahan, satu permasalahan dari berbagai permasalahan. Dia mengingkari sholat, mengingkari zakat, mengingkari haji, mengingkari haramnya riba, mengingkari halal jual beli, mengingkari haramnya zina dan seterusnya. Ya, dan bermanfaat bagi dia jika dia menolak tauhid. Gimana ceritanya kayak begitu? Ya, gimana ceritanya? Dia sholat. Ya. Nah, dia tidak ingkari itu. Semua amalan-amalan furu', zakat, dia haji, Tapi dia melalaikan la ilaha illallah. Paham enggak makna di sini? Ya. Ngerti enggak? Jadi musyrikin ini kaifa la tanfa'u idza jahada syai'an minal furu' minal furu' wa tanfa'u idza jahada at-tauhid. Ya. Maka bagaimana mungkin tidak bermanfaat buat dia jika dia mengingkari sedikit saja dari furu dan bermanfaat tauhid itu bermanfaat bagi dia jika dia mengingkari tauhid. Gimana la ilaha illallah tidak bermanfaat jika dia meninggalkan sholat? Jadi dia mesti sholat, dia mesti haji, dia mesti zakat. Kalau enggak la ilaha enggak bermanfaat. Tetapi la ilaha illallah tetap bermanfaat jika dia meninggalkan tauhid. Nah, gimana ceritanya gitu? Ngerti enggak? Ya. Lakinna ada Allahi ma fahimu makna la hadis. Namun musuh-musuh Allah, kaum musyrikin ini, mereka memang enggak paham makna hadis. Ya. Mereka memang enggak paham makna hadis. Ya, enggak paham makna hadis. Ya, ketika hadis sampai kepada mereka, hujah sampai kepada mereka. Nah, adapun paham atau tidak paham itu bukan acuan. Perhatikan, paham atau tidak paham bukan acuan. Nah, maka fahmul hujjah itu bukan syarat. Yang syarat adalah iqamatul hujjah fi takfir, dalam masalah takfir. Ini penjelasan para ulama. Iqamatul hujjah itulah syaratnya untuk mengkafirkan. Adapun paham hujjah itu bukan syarat. Kenapa? Karena paham hujjah, kalau paham hujjah dari syarat, enggak ada yang kafir. Karena Allah menafikan pemahaman pada orang-orang kafir. Lihat Abu Jahal. Dikatakan jahal berarti paham enggak? Ya enggak paham. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu." Dan kami jadikan pada kalbu mereka ada akinnah, tutupan, penutup. Ayyafqahu, sehingga mereka enggak paham. Sehingga mereka enggak paham. Nah, ini Allah jelaskan di surah Al-An'am ayat 25. Ya, maka ini menunjukkan musyrikin tidak memahami hujjah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak paham-paham. Ya, ketika disampaikan itu syirik, menjadikan berhala-berhala sebagai peribadatan, apa kata mereka? Mana abuduhu illa lilqaribuna ilallahi zulfa. Enggak paham. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haulai syafa'una indallahi. Enggak paham-paham gitu. Ya, enggak paham. Jadi paham hujah itu bukan syarat sama sekali dalam mengkafirkan. Syaratnya adalah iqamatul hujah. Ya itu ya, syarat dalam mengkafirkan iqamatul hujah. Iqamatul hujah sudah tegak dengan risalah Rasulan Nabi Muhammad SAW. Ya barakallahu fiik. Al-Qur'an dibaca, diperdengarkan, terlebih lagi zaman sekarang. Ya. Kecuali yang memang jauh dari negeri yang enggak ada akses informasi Islam, enggak ada dakwah. Ya, kemudian dia berislam tapi caranya salah. Nah, ini mungkin kata para ulama nanti dia disebut ashabul fatrah. Ya. Nanti di akhirat ada tempat tersendiri. Nah, bisa dipahami sini. Ya. Kemudian kadzalikal ah mana lagi poin mana lagi sekarang mana fa amma hadis Usama, adapun hadis Usama, fa innahu qatala rajulan idda'a al-islama, maka beliau membunuh seorang ya yang mengklaim Islam. Bisababi annahu dhanna annahu madda'ahu illa khawfan 'ala damihi wa malihi. Dengan sebab Usama menduga bahwa orang tersebut hanya ngaku-ngaku, tidaklah mengaku Islam melainkan karena takut akan keselamatan darah dan harta. Warrajulu, dan sedangkan seseorang idza adhara al-islama, jika dia telah menampakkan Islam, wajib al-kaffu anhu, wajib menahan diri dari dia, enggak boleh dibunuh. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik, hingga jelas darinya apa yang menyelisih dari apa yang diucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika kalian pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Ai fatasabbatu, maksudnya apa? Yaitu cross check lah, telitilah. Fala ayatu tadulu ala annahu yajibul kafu. Yajibul kafu. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib ya menahan diri anhu dari orang tersebut, fatasabbatu, dan wajib meneliti. Ya, fa in tabayyana minhu ba'da dzalik, jika sudah jelas baginya setelah itu, mayu khaliful islama kutilah, ya bahwasanya orang tersebut menyelisih Islam, maka dia dibunuh berdasarkan firman Allah, fatabayyanu, maka cross checklah. Walau kana la yuqtalu idza qalaha lam yakun litasabbuti ma'na. Nah, seandainya jika ia tidak dibunuh jika mengucapkannya, maka yang namanya tasabut, tabayyun, ya, meng-cross-check itu enggak ada maknanya. Kadzalikal haditsu al-akhir. Demikian pula hadis yang lain. Wa amsaluhu, dan semisalnya, ma'nahu, maknanya adalah ma dzakarnahu. Maknanya adalah apa yang telah kita sebutkan. Anna man adharal islama wa tauhida, bahwasanya orang yang telah menampakkan Islam, menampakkan tauhid, wajabal kafu anhu. Wajib menahan diri darinya, enggak boleh dibunuh. Illa an tabayyana minhu mayunakidu dzalik. Kecuali jika nampak dari dia apa yang kontras dengan apa yang dia klaim tadi. Wa dalilu ala hadza, dalil hal ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu yang bersabda, ya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wa qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi juga bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa alladhi qala fil khawarij. Namun beliaulah juga yang bersabda tentang khawarij. Aina malakitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka. La in adraktuhum, jika aku mendapati mereka, la aqtulannahum qatla adil. Aku benar-benar akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad. Ma kaunihim min aktsari nasi ibadatan. Padahal Khawarij adalah kaum manusia yang paling banyak ibadahnya, wa tahlilan, paling banyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Hatta inna sahabata yuhaqqiruna anfusahum indahum. Sampai-sampai para sahabat mereka menganggap remeh diri mereka sendiri kalau dibandingkan dengan Khawarij. Wahum ta'allamul ilma minas sahabati. Padahal Khawarij ini mereka mengambil ilmu talaki kepada para sahabat. Ya, Khawarij ini mereka talaki di hadapan para sahabat. Nah, kemudian falam tanfa'hum la ilaha illallah. Namun ucapan Khawarij la ilaha illallah tidak bermanfaat buat mereka. Wala kasratul ibadah, banyaknya ibadah enggak bermanfaat. Wala di'aul islam, klaim Islam juga enggak bermanfaat, tetap dibunuh. Lama dhahara minhum mukhalafatu syariah, tatkala nampak dari mereka penyelisihan terhadap syariat. Ingat ya, Khawarij itu tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Jangan salah. Ya. Dan perlu diperhatikan, tidak ada keharusan bahwa yang dibunuh pasti kafir. Tidak ada keharusan demikian. Paham kan sini? Lihat Khawarij dibunuh. Orang yang kisos, dosa membunuh dikisos, lihat. Pelaku zina dibunuh. Ya enggak, dirajam. Enggak ada keharusan. Enggak ada keharusan kalau dibunuh berarti apa namanya? Dikafirkan. Taif, barakallahu fikum. Ketika Ali ditanya tentang Khawarij, akufaruhum, apakah mereka kafir? Kata Ali apa? Minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekafiran, Khawarij. Taif, barakallahu fikum. Nah, kemudian kadzalika ma dzakarnahu min qital al-yahud. Demikian pula dari apa yang kita sebutkan dari pembunuhan terhadap kaum Yahudi. Ya, wa qital as-sahabati Bani Hanifah, dan juga bagaimana para sahabat ya memerangi Bani Hanifah yang mereka mengucap la ilaha illallah. Yahudi di Khaybar mengucapkan la ilaha illallah. Kadzalika arada sallallahu alaihi wasallam ayyazwa Bani Mustalik. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memerangi Bani Mustalik, lama akhbarahu rajulun, tatkala ada seseorang, ini orang ini diutus oleh Nabi untuk memungut zakat ke Bani Mustalik. Ya, nah orang ini ternyata mengabarkan kepada Nabi, annahum mana'uz zakata, bahwasanya Bani Mustalik menolak membayar zakat. Hatta anzalallahu ta'ala, hingga Allah ta'ala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in ya antasib binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, periksalah, cross checklah, teliti, ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal nanti atas perbuatan kamu tersebut. Ya, nah orang ini dusta. Ya, dia ngada-ngada. Padahal Bani Mustalik bayar zakat. Lihat, mau diperangi sama Rasul. Bahkan Abu Bakar langsung praktekin. Orang yang la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, sholat, tapi gak mau bayar zakat. Diperangi gak mau bakar. Diperangi, diserang, dibunuh, dibunuh. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, kalau mereka bayar zakat ternak mereka di masa Rasul pakai tali, sapinya ditaliin, ontanya ditaliin, kemudian di zaman aku gak ditaliin, talinya gak dikasih, serang, serbu, gara-gara tali. Gara-gara tali. Diserbu. Oh, diserbu gimana? Dikritikin. Hah? Diapain? Dibunuh. Dibunuh. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab menyatakan, wah Abu Bakar, mereka kan sholat. Mengucap la ilaha illallah. Ya. Mereka mengucap la ilaha illallah. Iya. Nabi juga bilang, Umar tu'an uqatilan nas hatta yakulu la ilallah. Namun Abu Bakar menyatakan, illa bihaqqiha. Ya. Kan kata Nabi apa? Umar tu'an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Wa yuqimu shalah wa yutu zakah, ya. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni, ya. Dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha. Dan membayar zakat adalah bagian dari hak la ilaha illallah. Ini pemahaman yang dakik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Diperangi. Salat kok la ilaha illallah padahal, ya. Diperangi. Tapi barakallahu fikum. Wakala rajulu kadiban. Orang tadi yang mengabarkan kepada Nabi dusta. Kadiban ali, dusta atas Bani Mustalik. Padahal Bani Mustalik bayar zakat. Tapi Rasul pengen memerangi enggak? Pengen memerangi. Kenapa? Enggak mau bayar zakat. Faqulu hadza yadullu ala anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadizi ma dzakarnahu. Semua ini menunjukkan bahwasanya, ya, maksud Nabi Sallam dalam berbagai hadis tersebut ialah sebagaimana yang kami telah sebutkan. Nah, Abu Aqilah baca syarahnya. Anna ibadatul kuburi wal istighosata. Umur anna hadhihi umurun Usama tu. Liyaslama. Baik. Hadhihi syubhah, ini adalah syubhat min syubahil musyrikin, dari berbagai syubhat kaum musyrikin, wa ubadil kubur, dan para penyembah kuburan, alladzina yad'una al-islam, yang mereka mengaku Islam, wa yazumuna anna ibadatal kuburi, dan mereka menyangka bahwasanya peribadatan kepada kuburan, wal istighosah tabil amwat, beristighosah kepada orang-orang yang telah mati, wa du'a al-ghaibin, berdoa kepada orang yang tidak hadir, litafrijil qurbat, untuk melepaskan ya, ke dari berbagai penderitaan, anna hadhihi umurun la yadur la tadur. Maksudnya hal ini adalah perkara-perkara yang tidak mengapa, tidak bermudarat. Ya, wala takhruju min dinil Islam, tidak keluar dari Islam. Ya, ma ada masahibuha, selama pelakunya yaqulu la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah bidalil, dengan dalil apa? Anna Nabi sallallahu angkara ala Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhu. Dengan dalil Nabi sallallahu mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, lamma qatala rajulan minal musyrikin, tatkala Usamah membunuh seorang dari kalangan musyrikin di peperangan, adhara al-Islam wa qala la ilaha illallah, yang menambahkan Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Faqatal tahu Usamah tu ba'da dzalik, namun Usamah tetap membunuhnya. Ya dhannan, karena Usamah menduga, annahu innama qalaha liyaslama minal qatl. Ya, dia mengucapkannya supaya selamat dari pembunuhan. Ya, terus maka Nabi sallallahu mengingkari tersebut, terus maka mereka berdalil dengan kisah ini, ala man qala la ilaha illallah fa huwa muslim, bahwasanya yang mengucap la ilaha illallah dia muslim, walau fa'ala ma fa'ala, ya, walau fa'ala ma yunakiduha, walaupun dia melakukan apa yang berseberangan dengan la ilaha illallah min anwa'i syirki, yaitu dia melakukan dari berbagai macam perbuatan kesyirikan, syirik akbar, kadzalika istadallu aidan biqaulin nabi, demikian pula mereka berdalil berdalih dengan sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla, jika mereka telah mengucapkannya maka terhalanglah dariku, terlindungilah olehku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya, dan hisab mereka nanti di sisi Allah. Ya barakallahu fikum. Terus la yuqtalu, nah qalu, maka mereka musyrikun menyatakan ini adalah dalil, ala anna man talaffadha bi hadhihi al-kalimah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kalimat ini, la yuqtal, dia tidak boleh dibunuh, walau fa'ala ma fa'ala min anwa'i syirki, walaupun dia melakukan dari apapun, ya, dari perbuatan syirik dalam peribadatan, ya, ma'al amwat, kepada orang-orang yang telah mati, wal adriha, pusara-pusara, kuburan keramat, dan juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, ma dama annahu yaqulu la ilaha illallah, selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Terus idza sami'aha al-jahilu rubbama taruju. Taluha, itu talu dari wazan tola yatli, tola yatli. Bitilain. Figuiri maudhiha. Baik, nah. Kemudian mana lagi tadi? Hadha hasilu syubhatih. Inilah hasil dari syubhat mereka, wahia syubhatun khatirah. Itu syubhat yang sangat berbahaya. Idza sami'aha al-jahilu, jika orang yang jahil mendengar syubhat ini, rubbama taruju alaih, maka ya syubhat ini akan populer, laris, manis pada orang jahil tadi, akan langsung ya, akan langsung menjadi taruju, populer, Hah? Langsung jadi viral gitu. Langsung viral ya, bangsa kita viral. Tuh kan tuh lihat tuh langsung viral. La siyama annahum talabuha. La siyama annahum taluha. Terlebih lagi mereka ini itu orang-orang musyrikin taluha tala yatli mengecat, menutupi, melumuri, kurang lebih gitu. Bitilain terlebih lagi mereka ya menutupi syubhat ini bitilain dengan lapisan-lapisan penutup yang khadiin yang menipu. Wahwa yaitu apa? Al-istidlal bi al-hadisi as-sahihati. Berdalil dengan berbagai hadis sahih, lakin fi ghairi maudhi'iha. Namun tidak pada tempatnya. Waqad ajaba syekhu maka syekh rahimahullah taala ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjawab hal ini. Anna hadhihi syubhah bi sittati ajwibah. Dengan 6 jawaban yang secara global. Ya. Tafadhal dibaca sini. Siapa? Pak Adri. Nabi memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yahuda wa hum yaquluna la ilaha illallah. Nabi memerangi kaum Yahudi yang mereka mengucapkan la ilaha illallah di Khaibar. Ya. Wa qatala sahabatu Bani Hanifah. Para sahabat memerangi Bani Hanifah wa hum yaquluna la ilaha illallah. Ya. Yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dhahara minhum ma yunafi hadhihi al-kalimah. Ya, ketika nampak dari mereka ya, apa yang menafikan yang kontras dengan kalimat la ilaha illallah dari amalan mereka. Walam tanfa'ahum hadhil kalimatu. Maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat buat mereka. Walam takut mani'atan min qatlihim. Maka ucapan la ilaha illallah tidaklah menjadi pencegah untuk membunuh mereka, memerangi mereka. Paham enggak sih? Ya. Terus jawab besani bi bayani tanakhudi haulai. Ini terkait penjelasan kontradiksinya mereka di annahum karena mereka musyrik ini mengatakan man angkara salat wa zakat wal hajj au angkara al ba'sa wa nusyur yaqur indah. Siapa yang mengingkari salat, zakat, haji, siapa yang mengingkari hari kebangkitan, ya, dikumpulkan di hari kiamat kelak, maka dia orang tersebut kafir menurut mereka. Benar enggak? Benar. Namun ini semua mana yang lebih utama dengan la ilaha illallah? Sholat, zakat, haji, mana yang berkaitan dengan tauhid? Tauhid justru. Nah, mereka mengatakan begini. Wa amma man ankara tauhid fa innahu yakfur. Ini kan aneh. Sedangkan yang mengingkari tauhid enggak kafir. Ya. Mereka ngotot siapa yang mengingkari haji kafir. Ya. Nah, tapi kalau mengingkari tauhid enggak kafir. Ini aneh. Sama kayak zaman sekarang. Ya. Ya zaman sekarang di perkara ijtihadiyah para ulama galak banget. Ya. Bid'ah semua, hizbi semua. Hizbi enggak ada uzur bil jahal. Enggak ada uzur bil jahal. Ada. Enggak ada. Langsung ngecap semua mubtadi. Hizbi. Hizbi. Perkara tauhid yang lebih besar. Ya. La ilaha illallah yang berbahaya uzubillah. Oh jangan dikafirkan. Hak ulama, bawa ke padi, segala macam. Perlu jelas. Mengecehkan Rasulullah setan gondrong. Enggak sekali, enggak dua kali, enggak tiga kali, lebih dari itu. Itu baru yang terekam video. Yang lebih dari itu banyak lagi setan gontrol dalam ceramahnya. Ya enggak? Apa kata mereka yang suka bid'ah-bid'ahin orang tanpa dikasih udzur? Oh, jangan. Ada syubhat, ada ini, ada itu. Yang menghalalkan zina jelas ngalahin zina. Udah debat di TV lagi sama ustaz. Di debat di TV lagi. Ngeyel lagi terus. Ini jelas ijma para ulama kafir. Apa yang dikatakan untuk tukang-tukang bid'ahin itu yang tanpa ngasih udzur? Oh, jangan kafir. Ada syubhat di kepala dia. Subhanallah. Ada syubhat. Lah orang yang berbeda pendapat dengan dia dalam perkara istihadiyah, kenapa enggak dikasih udzur? Ada syubhat di kepala. Langsung disikapi. Itu hizbi, itu ini, itu ini. Ini aneh. Aneh. Aneh enggak? Sampai baru kunut subuh aja langsung disikapi. Padahal punya salah, Syafi'i enggak tanggung-tanggung. Malik. Hah? Malik. Malik, iya. Enggak tanggung-tanggung. Ini istihadiyah enggak? Hah? Apa sepakat semua? Sepakat, haram. Jangankan sepakatan para ulama, kesepakatan sahabat aja yang enggak ada. Satu orang sahabat memangnya jadi dalil. Hukum Islam itu apa? Quran, sunnah, ijma, kias. Memangnya ijma itu? Enggak. Oh, galak banget. Enggak ada udzur. Tahdzir langsung. Pak Majid yang kunutan saya yang ditahdzir. Nah, sekarang santri kunutan di tiap hari. Nah, saya juga ntar yang ditahdzir. Enggak. Nah, ini aneh. Gak ada tuh syubhat, ada syubhat tuh di kepalanya gitu kan. Ada syubhat, ya langsung takdir. Allah musta'an. Eh penghalal zina? Gak takdir. Penghina Rasul? Gak takdir. Gak takdir. Subhan. Ini madzhab apa kayak gitu? Allah musta'an. Kayaknya ada mencari aman di negara ini. Allah musta'an. Ngeri tuh, madzhab ini ngeri tuh. Ini khawatir. Na'udzubillah minhum. Na'udzubillah minhum. Ngeri. Bahaya sekali. Baik barakallahu fiikum. Jawab salis. Nah, terus Pak Adri. Jawab salis dalam hadis di anna hadis di usaha di sini laisa kana qalin anna man qala la ilaha illallah yakunu musliman walau fa'ala syirka wa kufra. وإنما معناه أن من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف مدلول هذه الكلمة من كفر أو شرك. Nah, jawaban yang ketiga. Ana mana hadis Usama bin Zaid? Bahwasanya mana hadis Usama bin Zaid? Laisa kama fahim. Tidaklah seperti yang mereka pahami. Tidak demikian. Inama ma'nahu, maknanya adalah anna man qala la ilaha illallah wajibal kaffu anhu hatta yadhhara minhu. Maka siapa yang mengucap la ilaha illallah wajib menahan diri darinya hatta yadhhara minhu ma yukhalifu madluri hadhihi kalimati. Hingga nampak darinya bahwasanya dia menyelisih ya, isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Apakah penyisir itu berupa kesyirikan atau kekufuran? Ya. Jadi bukan yang mereka pahami kalau mengucap la ilaha illallah sudah kabur dari kafirkan, tidak demikian. Maka yang diingkari oleh Nabi SAW terhadap Usama, bahwasanya Usama Ibn Zaid membunuh sebelum tasabut tabayyun. Hah? Bisa dipahami gak sih? Padahal orang tersebut sudah mengucap la ilaha illallah. Baik, barakallahu fikum. Terus menjawab Rabbu Allah Subhanahu wa taala qala ya akum fasikum bi dabai tabayyun. Fa amara Subhanahu wa taala bi tabayyun. Ya. Ha? Bittabayyun. Bittabayyun. Ya. Bittabayyun. Bittabayyun. Ya. At-tasabbuta bi sya'ni man qala la ilaha illallah. Fa ma fa'idat at-tasabbuti idza kana la yuqdaru idza qala. Fa ma fa'idat at-tasabbuti. Bukan fa'idatah. Maknanya kan ma istifhamiyah. Terus la yuktanu idza qalaha walau fa'ala ma fa'ala. Jawaban keempat, Allah Subhanahu wa taala qala, Allah taala berfirman, in ja'akum fasikun. Jawaban yang ketiga ya. Keempat, Arabi. Jika datang kepada kalian orang fasik binabain membawa berita besar, fatabayyan. Maka cross check. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bitabayyun untuk meneliti, yakni at-tasabbut, mengcross check. Bisa liman qala la ilaha illallah. Ya, terkait orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apa faedah tasabbut? Apa faedahnya tasabbut? Idza kana la yuqtalu idza qala walau fa'ala ma fa'ala. Apa faedahnya kalau tetap enggak dibunuh orang yang mengucap la ilaha illallah walaupun dia melakukan berbagai macam kesyirikan? Apa faedahnya? Ya, kan Nabi mau memerangi ya, Bani Mustalik. Nabi mau memerangi Bani Mustalik. Ya, Nabi mau memerangi Bani Mustalik. Kenapa? Karena ada tersiar kabar bahwa mereka enggan membayar zakat. Maka Allah turunkan ayat ini. Apa faedahnya tasabut tabayun? Ya, kalau ternyata setelah tabayun tasabut ternyata mereka benar enggak bayar zakat, ternyata benar dia kafir, tapi tetap enggak boleh dibunuh. Apa faedahnya? Ngerti gak sini? Hah? Paham? Nah, Mas Yudi ngerti? Dia ngerti? Hey. Terus Pak Adri mau jawab dulu Khamis. Oh, balhum tatalmadu tafa'lala. Balhum tatalmadu ala sahabati wa ma'ana amra bi-qatlihim lam rafa'u asya'a tunafi tatanafa ma'al islam wa hum yaquluna la ilaha illallah wa hum ashaddu nasi ibadatan wa salatan wa tilawatan lil-Qur'an. Baik. Jawaban yang kelima, anna Nabi SAW amara biqatil khawarij. Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi khawarij. Memerangi khawarij. Wahum min asyadin nasi ibadatan. Adalah khawarij adalah mereka di antara manusia yang sangat keras ibadahnya. Wahawban sangat takut minallah kepada Allah. Wawaruan sangat wahra. Balhum tatalmadu ala sahabah. Kan khawarij di masa Ali. Bahkan mereka mengambil ilmu, mereka ya, menjadi muridnya para sahabat. Kalau begitu mereka mengenal Islam dari siapa? Hah? Dari sahabat, ya enggak? Wa ma hada. Namun walaupun demikian, amara bi qatlihim. Nabi SAW tetap memerintahkan untuk membunuh mereka. Lamma fa'alu asya'a tatanafa ma'al Islam. Ketika mereka melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan Islam, wa hum yaqulun la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum asyadun nasi ibadatan wa salatan wa tilawatan al-Qur'an. Mereka adalah orang yang paling keras ibadah kepada Allah, paling banyak baca Qur'an, paling banyak salat. Subhanallah. Ya, tapi Nabi perintahkan mereka untuk diperangi. Ya. Barakallahu fikum. Mereka ya mengucap la ilaha illallah. Ya, terus jawabul khamis. والجواب السادس قصة فارس بن المصطلق وهم قبيلة داخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق فقل مصدق فهم مصدق مصدق itu amil zakah. Kalau musaddaq muzakki, musaddiq amil zakah. Ini di buku-buku fikih disebutin ya kayak begitu bahasa. Terus al-musaddiq lijibayah untuk memungut menarik. Lijibayah di zakati walakin alulam yatak ilaihim darroja ila Nabi SAW walakin akum manatu zakata fahum fahum anda faham ma faham Nabi SAW faham hamma hamma faham Nabi SAW bi yuswi fanzalallahu ya ayyuhalla lina amanu injara Nah, jawaban yang keenam, bahwasanya kisah ya Bani Mustalik Wahum qabilatun, mereka adalah sebuah qabilah. Ya. Mereka adalah sebuah qabilah yang dakhul fil Islam, mereka masuk Islam. Wa arsala ilaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musaddiq. Maka Nabi pun mengutus kepada mereka al-musaddiq, seorang pemungut zakat, amil zakat, li jibayati zakati, untuk menarik zakat dari mereka. Lakinnahu lam yadhhab. Namun utusan Nabi ini enggak pergi kepada Bani Thalib. Lam yadhhab ilaihim. Baraja ila Nabi. Namun balik lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innahu mana'u zakat, dan orang ini khianat ini. Ya. Dan dia bohong lagi. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka menolak zakat." Pahamman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusyi. Maka Nabi bermaksud berencana memerangi mereka. Menyerbu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang ya kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka cross checklah dengan teliti. Ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, agar kamu tidak menimbakan suatu musibah kepada suatu kaum an jahalatin, tanpa mengetahuinya. Ya. Tanpa mengetahuinya, mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut. Nah, terus lama balaghahu paman uzzakati hada itu mudhaf hada mulakhasu Nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bi ghazwihim, berencana memerangi mereka, wa qitalihim, menyerbu mereka, wa hum yaqul la ilaha illallah, padahal Bani Mustalik mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa? Lama balagahu, tatkala telah sampai kepada Nabi berita annahum mana'u zakat. Ya, bahwasanya mereka menolak membayar zakat. Faman uzzakati yatanafa ma qauli la ilaha illallah. Dan menolak bayar zakat ini bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Hada mulakhasu ajwibati syekh rahimahullah taala an hadhihi asy-syubhati al-khatirah. Ini adalah mulakhas, ringkasan dari jawaban-jawaban Syekh rahimahullah taala terhadap syubhat yang berbahaya ini. Nah. Terus dimatan lagi walahum syubhatun ukhra. Farabi'i tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum syubhatun ukhra wa hiya ma dzakara bi qawli ta'ala. Anna an-nasa yawmal qiyamati yawmul qiyamati yastajibu. Anna an-nasa yawmal, bukan yawm. Yaumal kiamati. Nah, itu khabari dia juga zorof kan. Nah, zorof yaumal kiamati. Zorof. Ya, kan khabar itu bisa dalam bentuk jumlah, sibuk jumlah. Ya, ada khabar mufrad, ghairu mufrad. Ini termasuk khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad bisa dalam bentuk sibuk jumlah zorof. Zaidun amamaka, bukan amamuka, tapi amamaka. Zaidun indaka, bukan induka, kayak begitu. Nah, terus yasdalisuna bi Adam, summa bi Nuh, summa bi Ibrahim, summa bi Musa, summa bi Isa, wa kulluhum yahtadilu hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qul fa hadha yadullu ala anna al-qudrata bi ghairi Allahi laysa syirkan. Jawab wa anta qul. Nah, ini kita bahas dulu. Mereka punya syubhat yang lain. Ini syubhat-syubhat akhir mereka ini. Ya, sebelum kisah tentang Ibrahim alaihissalam dilempar ke api. Nah, ini syubhat mereka lagi nih. Mereka sudah dibabat habis syubhat mereka yang tadi. Syubhat lagi. Yaitu mada karena Nabi, yaitu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna nasa yaumal qiyamati yastaghitsuna bi Adam." Bahwasanya manusia di hari kiamat kelak beristighosah kepada Adam. Ya. Mereka beristighosah kepada Adam. Mereka datang kepada Adam, ya, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Pakuluhum ya'tadiru. Semuanya menolak. Ya, minta udzur untuk enggak bisa. Hatta yantahu, hingga mereka berhenti sampai kepada Rasulullah SAW. Qalu hafa hadza yadullu ala annal istighosah bi ghairi illahi laysat syirka. Nah, mereka ini menunjukkan bahwasanya istighosah kepada selain Allah bukan sebuah kesyirikan. Tuh lihat tuh, manusia tuh beristighosah. Ini enggak paham ya. Gampang jawabannya ya. Jawabannya gampang ya. Kalau istighosah kepada makhluk boleh enggak selama makhluk itu makhluk? Boleh. Ya, nah, nanti di poin ayat masyaikh fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduh. Yang istighosah enggak diperbolehkan itu apa? Istighosah kepada makhluk pada hal-hal yang makhluk tidak mampu untuk mengijabahnya kecuali hanya Allah. Kita minta selamat dunia akhirat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, istighosah. Sanggup enggak Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak sanggup. Nah, namun kalau istighosah datang ke pemajit-pemajit, saya kepepet ini. Tolong ya. Apa, saya mau nikah lagi, nikah keempat. Misalkan gitu. Tolong minta tolong nih. Udah ditembak sama calon mertua, mesti kasih uang apa namanya? Rame-rame beli makanan 10 juta. Saya istighosah. Apa sih sanggup enggak? Sanggup, uangnya banyak, rumahnya banyak, sawahnya banyak, kalau istrinya satu. Sanggup tapi enggak sanggup. Iya. Sanggup tapi enggak sanggup. Iya, benar. Sanggup yang ono enggak sanggup yang itu. Ya, ini boleh. Gitu. Ya. Nah, ini enggak paham, ini kan sifat yang mudah ini. Bagi yang siapa saja yang mempelajari tauhid, dengar sifat kayak gini kan mudah insyaallah dia mengkonter. Ya. Namun yang enggak belajar tauhid kena sudah. Iya juga ya. Nah. Terus para bi. Kalau jawab anda pula subhana man toba ala qulubi al-a'da'i. Masyaallah. Kata Syekh, jawabannya adalah kita katakan subhana. Maha suci Allah, man toba ala qulubi adaihi, yang telah mengunci hati-hati para musuhnya. Itu kalbunya kaum musyrikin. Terus fa'inna istighosata bil makhluk bima yaqdiru. Yaqdiru. Bima yaqdiru alaihi la nan la nunkiruha. La nunkiruha kama qala fi suratil Musa. Tayyib. Fastaba fastaba sawalatina min syi'atihi alladhi min aduli. Tayyib, kata Syekh. Istighosah kepada makhluk bima yaqdiru alaihi, yang dia mampu. La nunkiruha. Kita enggak mengingkarinya sebagaimana kisah Musa. Ketika seorang pemuda dari Bani Israel minta tolong kepada Musa ketika dia sedang berkelahi dengan suku Kipti. Fastaghasahu, maka pemuda tersebut beristighosah kepadanya, kepada Musa. Alladzi min syiatihi. Ya. Alladzi min syiatihi, maka kelompok orang yang berada di kelompoknya Syiahnya Musa Bani Israel beristighosah kepadanya. Alladzi min aduwi, untuk menghadapi seorang yang dari musuh. Musa sanggup gak? Musa tolongin saya lawan dia. Sanggup gak Musa? Sanggup, itulah ditonjok sama Musa. Mati langsung orang tersebut. Sanggup pun. Terus Wabama yastagi suruh insanu di ashabi bimul harbi wa ghirida minar asyari alati yaqdiru alaiya al-makhluku wa nahnu antarna istighosah taribadati alati yang aluna illa kubur awliyai atau di ribatihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin goi batihin. Kama yasagi sul insan, sebagaimana seseorang beristighosah kepada ashabnya, teman-temannya bilhaq di peperangan, woi bantuin saya gitu. Wa ghairiha min al-asya, dan yang lainnya dari berbagai hal-hal yang allati yaqdiru alaiha al-makhluq, yang makhluk sanggup. Wa nahnu ankarna istighosatan ibadati allati yaf'alunaha inda qumuril awliya. Yang kita ingkari adalah istighosah kepada peribadatan yang mereka lakukan di sisi kuburan para wali. Ya, wali sanggup gak? Wali tolong saya, sanggup gak? Enggak. Ya. Wana. Kemudian wa fi ghaibatihim, atau ketika mereka tidak hadir, tidak berada di tempat. Fil asya, dalam berbagai hal allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Yang tidak ada yang mampu untuk ya meresponnya, tidak ada yang sanggup untuk merespon istighosah tadi kecuali Allah. Ya. Wahai wali bulan, selamatkan saya dari kubur. Sanggup enggak? Enggak sanggup kecuali Allah. Makanya syirik. Terus Pak, inna sahabat tanda ikna paling tiga satu bilang biari omar kiamat yuruh dunia ayyadu Allah ayyadu Allah ayyuhasibannas ayyuhasibannasu bukan ayyadu ayyadu benar apa mansuh ya walau untuk nasbihi hadf nun bukan yad'u an yad'u terus enggak yad'u nah kan yad'u yad'u Allah berarti nasabnya yad'u ya yad'u Allah ayyuhasib an-nasu hatta yastariha al hatta yastariha ahal ahlul jannati ahlul jannati min karbil mawqifin terus wa hadza jaisun fid dunya wal akhirah anta bi ahli rabbil salihin hayyin ja bisuka wa yasma'u kalamaka wa taqulu udullah li kama qala ashab kama qala ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna mudzalika fi hayatihi wa ma ba'da mawtihi fahasan fahasya wa kalla anahum sa'aluhu dalika inda kuburi kubrihi kubur jama' itu kan ya bal an karos salaku ala man qasada doa Allah inda kubrihi pakai pak di dua hari dan sahur. Tapi masya Allah. Indah sahabat tadarik. Nah jika sudah jelas hal ini, bal istighos satu bil anbiya yaumal kiamah, maka jika hadis ini valid, maka beristighosah kepada para nabi pada hari kiamat kelak. Yuradu minha, yang dimaksud darinya adalah an yadallaha, agar nabi tersebut berdoa kepada Allah an yuhasiban nas, untuk menghisap manusia. Kan manusia itu kelamaan di mawqif, matahari didekatkan. Di mahsyar mereka udah enggak sanggup, enggak tahan, lama banget. Ya. Sehari itu kadarnya 50 ribu tahun di dunia. Allahu musta'an kayak apa itu? Mereka enggak tahan ratusan tahun mungkin udah enggak tahan udah. Udah ngeri sehari itu 50 ribu tahun. Udah enggak tahan mereka ini. Kapan dihisapnya ini? Hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif. Supaya nanti ahlul jannah bisa istirahat bebas dari karbil mawqif, susahnya di mawqif, di tempat berhenti tadi. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Kan kayak begini boleh di dunia di akhirat. Anta tiya inda rajulin salihin. Ya, kalau Anda datang ke orang soleh, hatta yujaris, hatta rajulin salihin hayyin, orang soleh yang masih hidup, yujaris suka yang dia duduk bermajlis dengan Anda, wais mau kalamak, dan dia mendengar ucapan Anda, wataqulah lah, Anda mengucapkan padanya udzallah li, doakan saya dong, kama kana ashabu Rasulullah SAW yasalunahu dzalika fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW meminta kepada Nabi doa di masa hidup beliau. Ya enggak? Kekeringan, mereka datang pada Nabi, wahai Nabi kering. Istighosah. Nabi lagi khutbah, Arab Badui datang. Arab Badui aja paham. Nabi lagi khutbah, Arab Badui datang. Wahai Rasulullah, kekeringan ini terdak mati. Tadus. Nabi doakan hujan. Ya. Hujannya kekencangan, banjir. Pekan depannya, Jumatan lagi, datang lagi. Rasul lagi khutbah, datang lagi. Lagi khutbah lagi. Wah, Rasulullah banjir. Doain. Nah, minta doa. Arab Baduy Jepang. Amma ma ba'da mautihi adapun setelah wafatnya Nabi SAW fahasya wakala. Maka tidak, sekali-kali tidak demikian. Ya. Annahum sa'aluhu inda qabri. Bahwasannya para sahabat datang ke kuburan Nabi. Minta doa pada Nabi ketika Nabi di kuburan. Tidak ada. Ya, sebagaimana kisah Umar dan Abbas. Ingat ya? Ya, mereka mengalami kekeringan. Mereka minta hujan kepada Allah. Umar datang ke mana? Ke Abbas. Nabi wafat. Sudah wafat. Kalau ke kuburan, Umar langsung ke kuburan Nabi. Tidak tanggung-tanggung. Tidak perlu kuburan Habib wali sunat. Ya, Rasulullah. Tidak perlu nyewa bis. Ya, ke Gresik, ke Demak. Pakai religi. Tidak ada. Wisata rohan. Langsung ke rumah Aisyah. Jalan kaki nyampe. Lebar kalau begitu. Bal'an kara salafu ala man qasada doa Allahi inda qabri. Bahkan para sahabat, para salaf mengingkari orang yang sengaja berdoa kepada Allah tapi di sisi kuburan Nabi. Di sisi kuburan wali orang-orang saleh. Ini salaf ini benci ini. Mengingkari antum doanya kepada Allah. Ini wasilah menuju kesyirikan. Saya datang ke Sunan Wali, ke Sunan Gresik misalnya. Saya doanya kepada Allah, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Tapi di sisi kuburan wali, salah mengingkari. Syirik enggak? Syirik enggak? Enggak. Orang beliau berdoanya kepada Allah. Tapi bid'ah. Kenapa? Ini wasilah menuju syirik. Dan akan disangka orang yang jahil, dia berdoanya kepada si wali. Nah, salah mengingkari. Dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Fakaifa bidu'ai nafsah. Gimana coba kalau dengan doanya sendiri ditujukan kepada yang telah mati tadi? Gimana coba? Paham gak sih? Salah aja mengingkari. Antum datang ke kuburan, doa pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuburan wali. Ya Allah, ya Allah. Salah mengingkari. Apalagi langsung, wahai wali, ampuni aku, wahai wali. Wahai wali, tolonglah aku. Beristighfar sama wali. Ngerti gak sih? Jadi menunjukkan kepada keserikan. Apa Yusuf tak kata? Min syubahihim. Min syubahihim. Syubahihim. Syubah jamak dari syubhat. Syubhat itu jamaknya ada dua. Ada syubhat, ada syubah. Min syubahihim. Wa ya'lamu yaquluna innahu sabata fil haditsil sahihi hadithu syafa'ati uzma anna nasa yawm al-qiyamati idha qala alayhim al-wuhumu wal-qiyamu ala addamihim khamsina alfi sanatin wassamfu qad dunha. Ittala alaihim al-wukuf wal-qiyamat wal-qiyamu ala aqdamihim khamsina al-fasanatin al-fasanatin masantu qaddanat qaddanat minhum fal-qalaihim kulluhum majmu'una min awwalihim bila akhirihim fi zihamin sadidin wasamtu ala ru'usihim qaribatun minhum qarub waqifuna ala aqdamihim wa indama yahsulu lahum hadal qarbu yatadakaruna as-syafa'ata innallahi azza wa jalla fayarawna annal anbiya'a hum awwal ladina yasfa'una inda Allahi fayatuna ila adama yatlubuna minhu ay yasfa'a inda Allahi lahum liyurihahum minal mawkifi fayatadiru alaihi fayatadiru alaihi as-salatu wassalamu bisababin bisababi ma asala minhu minal khati'ati ma'anahu taba minha wa taba Allahu alaihi walakin yastahi min Allahi azza wa jalla thumma ya'tuna. Ya cukup. Hadihi syubhatun ukhra. Ini syubhat yang lain. Min syubabihim. Di antara syubhat-syubhat mereka. Wahia annahum yakulun. Yaitu mereka menyatakan innahu sabat al-hadis. Sahih. Telah valid hadis sahih. Yaitu hadis syafaatul uzmah. Yaitu bahwasanya manusia pada hari kiamat kelak. Kita tola alihim al-mawqif. Wal-wukuf. Jika mereka terlalu lama berdiri. Wal-qiyam. Sudah lama, sangat lama berdiri. Benar. Al-aqdamihim di atas kaki-kaki mereka selama 50 ribu tahun. Sedangkan matahari qaddanat mendekat kepada mereka. Minhum. Wal khala'iq kulluhum majmu'un. Semua makhluk mereka bersepakat. Min awalihim ila akhirihim. Oh, mereka semua dikumpulkan. Bukan bersepakat ya. Dikumpulkan mereka semuanya. Dari awal sampai akhir. Fi zihamin syadidin. Dalam kepadatan desak-desakan yang sangat parah. Wasyamsu ala ru'usihim qaribatun. Sedangkan matahari sangat dekat dengan kepala mereka. Ya. Minhum wahum waqifuna ala aqdamihim. Di antara mereka ada yang berdiri di atas kaki mereka. Fa indam yas'alu lahum hadzal karbu, ketika terjadi kesusahan ini pada mereka, yatadzakkaruna syafa'ah. Mereka saling mengingat tentang syafaat indallahi azza wajalla. Fa yarawna annal anbiya hum, maka mereka berpandangan bahwasanya para nabi mereka adalah hum awwalul ladzina yashfa'una indallah. Mereka yang pertama kali akan memberikan syafaat di sisi Allah. Wa ya'tuna ila Adam, mereka datang pada Adam. Yatlubuna minhu ayyashfa'a indallah lahum. Mereka minta pada Adam agar Allah memberikan, agar Adam memberikan syafaat di sisi Allah untuk mereka. Liyuriyahum minal mawqif, agar membebaskan mereka dari mawqif yang berat tadi di padang mahsyar. Faya tadiru alaihi salatu wassalam. Namun Adam alaihi salam ya, menolaknya. Bisababi maha sholah minhu minal khati'ati. Dengan sebab ada kesalahan dari Adam. Mana utaba. Padahal Adam sudah bertobat bina. Dari kekeliruan tadi. Wataba Allah alaihi. Dan Allah telah memberikan tobat. Dan Adam merasa malu. Namun Adam malu kepada Allah azza wa jalla. Pemajid. Suma ya'tuna. Akhiru. Mana sih? Ya akhiru anbiya ini. Nah. Bani Israil fayatadiru di anna al-mawqifun 'alim. Mawqifun 'alim. Amma Allah. Allah subhanahu wa ta'ala thumma yatuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatta adina lahu wa hada qawlihi ta'ala man dhallazi yashfa'u 'indahu illa bi idni fa yatlubu min Allahi ayyas ayyafsila ayyafsila ayyafsila ويريحهم فيستجيب الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى الشفاعة العظمى والمقام والمحمود وهي قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم حافظ بك حافظ. Bagaimana tadi? Semua yatuna ila Nuh awwali rusuli fayatadiru. Kemudian mereka datang pada Nuh awal rasul, mereka pun Nuh pun menolak. Semua yatuna ila Musa fayatuna fayatlubuna minhu fayatadiru. Mereka pun datang pada Musa, ya, minta syafaat, Musa pun menolak. Ini sudah masuk ke halaman 10 ya. Sudah halaman ke 10 ini. Tanggung ya, halaman 13 lah. Sampai 13 halaman hari. Biar nanti khatamannya itu cuma sebentar. Ya, pekan depan insya Allah. Hah? Khatamannya bentar, makan-makan aja yang banyak. Baik. Mana lagi tadi? Kemudian summa yatuna ila Isa, kemudian mereka datang pada Isa akhir anbiya'i Bani Israil, yang Isa merupakan akhir nabi Bani Israil, maka Isa pun menolak. Ya, li'anna al-mawqifu mawqifun adhim. Karena mawqif ini adalah mawqif yang azim. Mahsyar ini amam Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa yatuna ila Muhammadin fa yaqulu analaha. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi menyatakan, ya saya orangnya, saya yang bisa memberikan syafaat. Kemudian yati summa yati wa yasjudu baina yadayi rabbih. Kemudian Nabi datang sujud di hadapan Rabb-nya, wa yahmadullaha wa yusni alaihi. Nabi memuji Allah, menyanjungnya, wa yad'uhu. Nabi berdoa pada Allah, istamirru sajidan, dan tetap dalam keadaan sujud baina yadayi rabbih, di hadapan Rabb-nya, hatta yuqala lah, sampai dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, bangkit, angkatlah kepalamu, wasal tuk, mintalah kau akan diberi, wasfa tu syafaat, berilah syafaat, kau telah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Li'annahu la ahada yushaffa, ya, karena tidak ada seorang pun yang diberikan izin untuk memberikan syafaat indallahi, di sisi Allah, illa bi'idnih, kecuali setelah dapat izin dari Allah. Wa Rasulullah SAW ma dahaba ilallahi wasyafa'a ibtida'at, Rasul tidak pergi kepada Allah kemudian memberikan syafaat awalnya langsung memberikan syafaat. Balista dan amin rabbihi, bahkan Rasul minta izin dulu kepada Allah. Wa yasjud baina yadayhi, sujud di hadapan Allah, hatta udina lahu, sampai beliau diizinkan. Nah, ini seperti firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maka yatlubu minallahi ayyabsila baina ibadihi, Rasul meminta kepada Allah agar Allah memutuskan para hambanya, wa yurihahum, memberikan mengistirahatkan mereka, minal mawqif, dari mawqif, wa yastajibullahu syafa'ata Muhammadin, dan Allah mengabulkan syafaat Nabi Muhammad SAW ini, wa hadhihi tusamma syafa'atul uzma, ini dinamakan apa? Syafa'atul uzma, wal maqam al mahmud, dan maqam mahmud sebagaimana firman Allah, asa ayyaba asaka Rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga Allah mengutus engkau, ya, Rabbmu mengutus engkau pada kedudukan memberikan kepada engkau Rabb maqaman mahmuda. Paris baca. Di mana? Yahmadu. La yustaghosu. La yustaghosu illa billahi. Faqalu hadha yadullu ala anna qala syafa'ati min al-rasul jaizun. Sallallahu alaihi wasallam. Baca, jangan pelit, bakhil. Min al-rasul sallallahu alaihi wasallam jaizun ayyan wa maitan wa kadhalika wa yuru. Wa talabun. Inna hadha talabun min insani hayyin qadirin ala du'ai wa ala istidani bi syafa'ati wa talabi ila insani bi ahli hayatihi wa qudratihi. Bimakna annahu yahmaduhu alaihi alawwalun, yang maknanya adalah orang-orang yang awalun wal akhirun, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, memuji Nabi SAW karena Nabilah yang memberikan syafaatul uzma. Qala al-khuburiyyu, namun para penyembah kuburan menyatakan bihada fahada fihi jawazul istighosah, terkait kisah ini mereka menyatakan bolehnya beristighosah bil anbiya wal awliya was salihin, kepada para nabi, para wali, orang saleh yang telah mati. Wa antum taqulun la yustaghosu billah, kalian kata mereka menyatakan istighosah enggak boleh kepada kecuali kepada selain Allah. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Qalu hadza yadullu ala anna talab asy-syafa'ati minar rasul jaizun hayyan wa maitan, kata dia. Ini menunjukkan bahwasanya minta syafaat kepada rasul boleh hidup, baik rasul dalam keadaan masih hidup ataupun sudah wafat, kata mereka. Demikian pula dengan selain rasul, Allahu musta'an, ya. Maka jawabannya an hadza, dari hal ini kama yaqulu syekh, sebagaimana dikatakan oleh syekh, inna hadza talabun min insanin, hal ini seperti meminta kepada seseorang hayyin yang masih hidup, qadirin yang dia mampu, ala du'ai, untuk berdoa kepada Allah, ala istidani, yaitu dengan minta izin syafaat, wa talab watalabi, dan meminta kepada manusia fi hali hayati, ketika dia masih hidup, wa qudratihi, dan ketika dia mampu. Laisal mamnu, laisa minal mamnu, ini enggak terlarang. Sebagaimana pada kisah Musa, fastaghasahu alladhi min syiatihi ala alladhi min aduwihi. Maka kalau pemuda dari kelompoknya Musa beristighosah kepada Musa untuk menghadapi lawannya, boleh, karena Musa mampu. Wa kama yastaghisul insanu bi ikhwanihi fil harbi wa ghairiha, sebagaimana seseorang minta tolong kepada temannya ketika dalam peperangan dan selainnya. Ya. Terus dibaca Marwanto. Anda kemudian bisa dibaca enggak? Belum. Belum. Jadi belum. Hah? Belum. Belum. Terus wastighosatun bil hayyi wa talaba du'a'u minhu. Hah? Wastighosatun bil hayyi wa talabu du'a'i minhu wa yajuzu an tadhhaba ila insanin hayyin qadirin yasma'u kalamaka wa taqulu ya fulani. Ya, ya fulanin. Ya fulanu. Ya fulanu. Udu'u. Li. Bikada wa kada. Atau. Wasuhabatu. Kanu ya maluna. Hadama an-Nabiyyi. Sallallahu alaihi wa sallam. Fi hayatihi. Wa laysa hada minasyirki. Innaman ladhi yakunu syirkan. Wa ankarnahu. Wa istighosatu bil mayyiti wa hadala ala man ala khata lahu bi hadithi safa'ati li annakum tastaghisuna bi amwati amwatin bi amwatin wa tasluhuna basafa'ata minhum wal amwati wal amwatu wal amwatu la yaktiruna ala syaitin fala yajuzu an yadhhaba ila qabri ila qabrin ila qabrin yastanjilu bihi wa yadu'uhu au yadluhu minhu ad-du'a'a au syafa'ata awis syafa'ata au ghaira dhalika ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح. Ada ehnya itu nama itu. Asalnya, bagi kisah Musa alaihi salatu wasalam, bagi hada tafsir zat hadhihi subhanahu walhamdulillahi. Masya Allah. Sekarang pakai jubah mulu sekarang ini. Aromain nama buah kilat. Ada apa gerangan tu je? Oh nador gara-gara hari Sabtu ya. Masya Allah. Ke majelis rapi. Kama yastagisul insan bi ikhwanihi. Oh ini dah. Fahada fihi dalilun ala annal istighosata bil hayyi fima yaqdiru alaih jaisatu. Maka inilah diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya beristighosa, meminta pertolongan kepada seseorang yang masih hidup yang dia mampu, itu boleh. Walladzi yafau minal umami yaumal qiyamati huwa istighosatun bil hayyi wa talabu ju'ai. Adapun yang terjadi pada umat-umat terdahulu, pada seluruh umat yang pada hari kiamat kelak, ya itu adalah istighosa ya terhadap orang yang masih hidup ya, dan dia meminta, dia itu bentuk permintaan doa kepada orang masih hidup. Ya juz. Maka boleh antadhaba ilal insanin hayyin qadirin yasma'u kalam. Sebentar ya, Pak, saya telepon ini. Lanjut lagi tadi sampai mana? Yes mau kalamak, dia mendengar ucapan anda. Wataqulu ya fulan udallah li bikada wakada. Kemudian ya, dia mengatakan ya fulan doakanlah kepada Allah untukku dengan doa demikian dan demikian. Masyhabatu kanu yamaluna hada ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Walis hada min asyirk. Dan para sahabat mereka dahulu melakukan hal ini di masa nabi sallallahu, di masa ketika nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka minta doa pada nabi. Ini bukan merupakan kesyirikan. Innamal ladzi yakunu syirkan, yang menjadi syirik itu adalah wa angkarnahu, dan yang kita ingkari wal istighosatu bil mayyiti, itu adalah istighosah kepada mayit, wa hadza la alaqata lahu bi hadis syafaah, ini enggak ada hubungannya, enggak ada korelasinya dengan hadis syafaat ini ya. Li annakum tastaghitsuna bi amwatin, karena kalian wahai musyrikun beristighosah kepada orang yang telah mati, wa tatlubuna syafaata minhum, dan kalian minta syafaat kepada mereka, wal amwatu la yaqdiruna ala syai'in wala yajuz an yadaba ila qabrin, maka orang-orang yang telah mati enggak sanggup sedikit pun, maka enggak boleh pergi kepada kuburan, wa istanjilu bihi, kemudian minta bantuan kepada kuburan tadi, wa yad'uhu, berdoa padanya, au yatlubu minhu doa au syafa'ata au ghairu dzalik, kemudian minta doa kepada kuburan, minta syafaat atau yang lainnya. Fa fihi farqun baina amali haulil musyrikin wa baina ma fil hadis as-sahih. Nah, dan inilah letak perbedaan antara perbuatan kaum musyrikin tersebut dan apa yang kandungan dalam hadis sahih tadi, wafi kisah Musa dan kisah Musa alaihissalam. Wabi hadza tafsili, maka berdasarkan perincian ini zallat hadhihi syubhatu walhamdulillah, maka hilanglah syubhat tersebut walhamdulillah. Kalau kita sisa ini nanti pekan depan panjang ini. Ini kan kita baca lagi aja ya. Ini udah halaman ke-11 ya. Ini kan udah 11 halaman ya. Seingat saya sih udah 11 halaman kita baca. Ya, 11 enggak? Apa udah 10? 10. Oh, ini udah halaman ke-12 ya. Ini baru 9 halaman ternyata kita ya. Hah? 9. Nah, udah bikin 10. Ayo, Pak Adil coba baca matanya. Baca matanya Pak Adri. Kata Pak Adri enggak jadi renang dah gua. Lam ya'ridha. Nah, kita bahas dulu. Walahum syubhatun ukhra. Mereka punya syubhat yang lain. Syubhat yang terakhir ini ya. Syubhat yang terakhir. Wahia kisah Ibrahim, itu kisah Ibrahim lama ulki api nar, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api oleh Namrud. Iqtar adalah Jibril fil hawa. Jibril menghalangi di hawa, di mana? Angkasa, di udara. Faqalalah alaka hajatun. Maka Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, apa kamu punya kebutuhan? Mau enggak saya bantuin kurang lebih? Faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kalau kepada engkau, enggak mau. Faqalu. Nah, ini musyrikin berkata, falokanat istighosah tu bi Jibril syirkan. Nah, seandainya istighosah kepada Jibril syirik, ya, lam ya'ridha ala Ibrahim, tentu Jibril tidak akan menawarkan istighosah tersebut kepada Ibrahim. Jibril kan nawarin tuh, mau enggak? Gitu. Nah, ini sambungannya kayak tadi, Jibril mampu enggak? Hah? Mindahin api, niup api, mampu enggak? Ya mampu orang Jibril. Ketika nampak hakiki sayapnya dari ujung ufuk timur, ufuk barat, kepalanya langsung di langit, kakinya di dasar, gimana? Jangankan api, dunia ini dibalikin sama Jibril, mampu gak? Mampu, karena Allah memberikan kekuatan pada Jibril. Ini ya, sama ketika misalkan saya mau nikah, kekurangan dana, Pak Majid itu banyak kan? Mau enggak saya pinjamin bantuan gitu? Boleh kan? Boleh. Kayak begitu. Misalkan. Hah? Terus lanjut Pak Adri. Falau adina Allah. Wa yulqiha ma'tub ke an yakhudha. Wa yulqiha. Kampung amat. Ini khafif. Mansub yang kayak begini khafif. Lihat. Maka jawabannya adalah ana hadza min jinsil hayah. Ini diantara jenis bentuk al-ulah syubhat yang pertama. Jenis ini yaitu Jibril asalam arada alaih. Jibril menawarkan pada Ibrahim ayan pahu agar Jibril memberikan manfaat pada Ibrahim bi amrin dengan sebuah hal perkara yaqdiru alaih yang Jibril mampu. Fa innahu kama qala Allah taala fi. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang Jibril, syadidul kuwa, sangat kuat. Ya, sangat kuat. Falau adina Allahu, seandainya Allah izinkan lahu bagi Jibril ayak khudanara Ibrahim. Untuk mengambil apinya Ibrahim wa mahaulahu dan sekitarnya. Apakah itu jibal, ard, bumi, jibal, gunung, wa yulkiyah, bil masyriq wal maghrib. Kemudian Jibril melemparkannya ke timur, ke barat, lafa'alah. Jibril pasti bisa melakukannya. Paham gak sini? Nah, terus, walau amaroh. Ayat doa Ibrahim. Nah, seandainya Allah perintahkan kepada Jibril untuk meletakkan Ibrahim AS di sebuah tempat yang jauh dari mereka, dari Namrud, la fa'ala. Maka Jibril pun mampu. Terus? Seandainya Allah perintahkan pada Jibril untuk mengangkat Ibrahim ke langit, lafa'ala. Ya roh. Ayuk ridohu. Au an yahabahu. Hajatahu. Wayasbiru. Minnata li ahadin. Fihi li ahadin. Ya benar, kayak Pak Majid tadi kan saya bilang. Lihat mana lagi tadi. Walau amarahu ayyar fa'ila sama'ila fa'ala. Seandainya Allah perintahkan agar Allah mengangkat Ibrahim ke langit, Ibrahim bisa melakukannya. Adakah rajulun goni ini seperti orang kaya, punya sawah banyak, rumahnya di Taman Sakinah ada 2, di Riyadhus Shalihin ada lagi, sawahnya banyak banget, gitu kan? Nah, ini kan orang lucu banyak nih, istrinya juga cuma 1, kebutuhannya jadi sedikit. Itu kan? Ini rajulun goni, lahu malun katsir, punya sawah, punya harta banyak. Ya roh rajulan muhtajan, dia ngeliat ada orang yang membutuhkan. Ya, payak ridu alaih, maka dia tawarkan kepadanya. Ayuk ridahu, untuk meminjaminya pinjaman. Au yahabahu, atau dihibahkanlah, udah buat kamu aja uang. Gitu. Nah, baik banget. Syai'an, sesuatu hal. Yakdi bihi hajatau, yang dengannya si orang yang membutuhkan ini bisa menutupi hajatnya, menunaikan hajatnya. Namun orang yang membutuhkan ini ya'bah, fayak, menolak. Iya. Apanya? Fayak badalika rajulu al-muhtaju. Orang yang membutuhkan tadi menolak, enggak maulah. Nah, ngapain kamu pinjemin saya utang buat nikah lagi? Kamu aja cuma 1 gitu. Misalkan gitu kan. Orang yang membutuhkan tadi menolak, ayah kudah untuk mengambil pinjaman. Wayasbir, dia tetap bersabar. Hatta ya'ti Allahu birizqin, hingga Allah akan datang memberikan dia rezeki. Ya, memberikan rezeki kepadanya. La minnata fihi li ahadin. Ya, supaya nanti tidak ada minnah mengungkit-ungkit. Ya. Kayak manan itu kan pengungkit-ungkit ya. Manan pengungkit-ungkit kebaikan. Supaya enggak ada yang lagi mengungkit-ungkit fihi li ahadin. Untuk seorang pun. Fa'ina hada min istighosatil ibadati wa syirki lau kanu yafkahun. Mana coba korelasinya dari istighosah beribadah kesyirikan dengan hadis ini. Ya, lau kanu yafkahun. Seandainya mereka memahami. Mana korelasinya? Ada enggak? Enggak ada. Barakallahu fikum. Pak Rofi ini dibaca. Tanggung ya. Kok perlu hari ini lah kita selesai. Nah. Ayo Pak Rafi, nggak jadi berenang dah Pak Ajri. Akhirus subhat. Muwafakin. Wahia an-nubadah kuburi al-ladina yutlubuna al-madada. Al-ladina yutlubuna al-madada. Naam. Minal amwati wa'astabihuna bihi. Yaquluna innaha zikr ibasah ta'resa syirka. Wadari kandil syarbi kubrila alaih salam ma'alikul rahimah. Alaihi salam hina ulqiya bin dari fa inna jibrila ja'a ila ibrahim yurwa. Ya masyaallah. Bagaimana Jibril di Ibrahim AS alaka min hajatin ya'ribu alaih musa'adata li'inqadihi wa Jibril AS salam lasaka zuwatin azimatin wa innahu kudratun ala inqadi Ibrahim wa qad wasafahu Allahu azza wa jalla wa qala zi kuwatin Enda di al-Asy Makin. Terus siapa? Si ada gantian. Ini siapa? Faris. Baca lagi Faris. Jibrilu. Azim as-siqati billahi azza wa jalla qala lahu amillaila fala uqabila wani fabala Pak Ibrahimu alaihi salam lam yarudda ayun kidahu. Itu an qada yunkidu in qad, kan tadi sudah disebutin masdarnya in qad, in qad, in qad. Terus wa innama apa tadi itu min hadhihi shiddati wa innama tawajjaha ila rabbihi. Sifatu wa qabila. Pak Yusuf lanjut. Musa'adatal makhluki fiha minnatun wa adatun ila al-makhluqi wa masaa'a wa musa'adata al-khaliqi subhanahu wa ta'ala la minnata fiha la minnata fiha bi qawlillahi wa hiya fadlun wa hiya fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala wa Jibril arada wa Jibril arada ala Ibrahim shay'an yaqdiru alayhi wa huwa ardun min hayyin hadirin kama yaqdiru al-waliyu ala al-fakiri musa'adatahu Musa adatahu Abu Akila habisin. Wa qala ta'ala la tu'minu Masya Allah. Terakhir ini ya. Ya. Qala rahimallahu taala. Dari mana seperti? Hadhihi akhir syubhat. Ini adalah akhir syubhat ala tidak qara syekhu yang disebut oleh syekh di hadhihi risalah. Di risalah ini itu risalah kasbu syubhat yang syekh peruntukkan untuk pembela musyrikun yang beliau isyaratkan kepada Muhammad ibn Fairuz, seorang cendekiawan yang punya banyak karya kitab namun membela kaum musyrikun di antara musuh-musuh dakwah selain Daud bin Jirjis. Juga ada nama Muhammad ibn Fairuz. Ya. Tapi kemudian bihadihi risalatil azimah, risalah yang besar ini, fa'ajaban habi jawabin sadidin, maka beliau menjawab dengan jawaban yang relevan, tepat, muwaffaqin, yang jawaban ini adalah diberikan taufik dari Allah, wa hiya anna ubadal kuburi, bahwasanya para penyembah kuburan alladzina yatlubuna al-madada minal amwat, yang mereka minta ada orang yang membantu dari kalangan orang-orang yang telah mati, wastagisu nabihim, dan beristighosah pada mereka, wayaqulun, dan mereka berkata inna hadhihi al-istighosata laisa syirkan. Istighosah ini enggak syirik. Wa dzalika bidalil kisah Jibril, yang demikian karena berdalil dengan kisah Jibril alaihi salam Ibrahim, dengan Ibrahim. Ya. Hainama ulqiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke api, fa inna Jibril jaa ila Ibrahim kama yuha. Maka Jibril datang ke Ibrahim sebagaimana yang diriwayatkan. Faqala Jibril li Ibrahim alaihi wasallam halaka min hajatin? Apa Jibril berkata pada Ibrahim, apakah engkau punya hajat mau dibantu? Ya aridu alaihi al-musa'adata. Jibril menawarkan pertolongan li inqadhihi, untuk membebaskan, menyelamatkan Ibrahim dari api. Wa Jibril alaihi wasallam syakka dzu quwwatin 'azimah. Jibril enggak diragukan lagi. Dia memiliki kekuatan yang besar, wa indahu qudratun 'ala inqadhi Ibrahim. Jibril memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Ibrahim. Waqad wasafahu Allah azza wa jalla fa qala afla min sifati Jibril dzu quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Dia memiliki kekuatan di sisi Allah yang memiliki al-'arsy. Ya. Wa fil ayatil ukhra dzu mirrah, yakni kuwatan. Jibril yang memiliki kekuatan. Fa arada Jibril 'ala Ibrahim ay yusaidahu fi ikhrajihi min hadhihi syiddati. Maka Jibril menawarkan kepada Ibrahim agar untuk menolongnya, mengeluarkannya dari kegentingan ini, yaitu di tengah api, kobaran api. Falamma kana Ibrahimu adzimas siqati. Tatkala Ibrahim adalah seorang yang sangat besar kepercayaan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah azza wajalla. Faqala lahu amma ilaika fala, adapun kepada engkau, kata Ibrahim pada Jibril, saya enggak butuh. Ya. Fala. Wa amma ila Allahi fabala. Tapi kalau kepada Allah, iya saya butuh, mau. Ya. Maka Pak Ibrahim AS lam yarudda an yatluba min makhlukin. Ibrahim AS beliau tidak menolak untuk meminta pada makhluk. An yunkidahu min hadhihi syiddah, untuk menyelamatkannya dari situasi genting ini. Innama tawajjaha ila rabbihi. Namun Ibrahim hanya bertawajjuh menghadapkan dirinya kepada Rabbnya kama sahafil hadis. Annahu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebagaimana sahih dalam hadis, beliau berkata, cukuplah bagi Allah penolongku dan dia adalah sebaik-baiknya wakil. Hadza min bab tawakkul, ini adalah di antara bab tawakal. Allah azza wajal wa tafwidil amr ilaih, ya, kepada Allah dan menyerahkan urusan pada Allah. Wa hadhihi sifatu akmalil khalqi imanan. Ini adalah sifat makhluk yang paling sempurna imannya. Haitsu inna Ibrahim rafa'a musa'adatal makhluq. Ketika Ibrahim menolak pertolongan makhluk, wa qabila musa'adatal khaliq, dan menerima pertolongan Allah. Li'anna musa'adatal makhluq fiha minnatun. Karena kalau pertolongan makhluk di dalamnya terdapat nanti minnah. Ya. Artinya ada minnahnya. Ada mungkit-mungkitnya. Ya. Wa hajatun ila makhluk, dan menunjukkan ini butuh kepada makhluk. Ya. Wa musa'adatal khaliq subhanahu wa ta'ala la minnata fiha ighairillah. Sedangkan pertolongan makhluk Allah Sang Khalik itu tidak ada ungkit-ungkitnya di dalamnya kepada selain Allah. Wa hiya fadlun, maka inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Jibrilu arada ala Ibrahim syai'an yaqdiru alaihi. Sedangkan Jibril menawarkan kepada Ibrahim sesuatu yang ia sanggup. Ya. Wa huwa ardun min hayyin hadirin, itu adalah tawaran dari seorang yang hadir, ada di situ, dia mampu. Kama yaridu al-ghani ala al-fakir. Ya, musa'adatahu bil mal. Sebagaimana orang yang kaya menawarkan bantuan dia, harta dia kepada orang yang fakir. Walisa hadha huwa min jinsil istighosati bil amwat. Ini bukanlah seperti bentuk istighosah kepada orang yang mati, awil ghaibin, atau kepada orang yang enggak ada. Allati yastaghisu bihim al-quburiyun, yang kuburiyun beristighosah kepada orang-orang mati tadi. Fa innal amwata la yastaghisu bihim, orang yang telah mati enggak boleh diminta istighosah pada mereka. Wa la yaqdiruna ala ma tuliba minhum, mereka pun enggak sanggup untuk merespon apa yang diminta kepada mereka. Wa la yasmauna du'a man da'ahum, mereka pun enggak mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qulidallahu alladziina za'amtum min dunillah, katakanlah serulah mereka yang kami anggap sebagai Rab, sebagai ilah, Tuhan selain Allah. Ya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wala wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Ya. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali mereka tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, bagi Allah. Wala tanfa'u syafa'atu inda rabb indahu illa liman adina lah. Ya. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ini. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahu al-mulk." Ya. Kata Allah di Al-Qur'an, itulah yang demikian, itulah Rabb kalian yang mempunyai kerajaan. Walladzina yad'una min dunillah, dan mereka itu yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna min kitmir. Ya. Dia tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ya. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum. Jika kalian berdoa kepadanya, ya, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya dia mendengar pun, mastajabu lahu. Mereka tidak sanggup untuk mengijabah permintaan doa kalian. Ya. Masuk ke matan berikutnya. Hah? Masih sanggup? Hah? Udah kumpul? Udah. Berarti kita sisain buat Selasa depan insya Allah khatamannya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.